Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu. ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar ayyuhan nas. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala fil adab al-mufrad babul hadi was-samtil hasan. Kita sekarang masuk pada pembahasan bab yang berikutnya, bab al-hadi dan as-samt yang baik. Al-hadiyul hasan, al-hadiyu adalah at-tariqah as-salihah, jalan yang ditempuh, jalan yang baik, juga dimaknakan dengan al-madhhabul hasan, al-halul hasan, madhhab yang baik dan keadaan kondisi yang baik. Ini pada umumnya terkait dengan perkara-perkara yang ada pada hati, perkara prinsip, perkara akidah, perkara madhhab, hal-hal yang terkait dengan masalah batiniah dia. Dia memiliki hadiyun hasan yang bagus. Yang kedua, as-samtul hasan. As-samt ialah akhdul manhaj waluzumul mahajjah. As-samt itu mengambil prinsip manhaj dan menetapi hujjah. Ini pada umumnya berkaitan dengan al-akhlaqu zahirah, akhlak-akhlak yang lahiriah. Sehingga kalau digabungkan jadi satu, al-hadiyul hasan was-samtul hasan ialah bab yang menjelaskan tentang akidah yang benar, keyakinan yang benar, yang bagus, yang baik, mazhab yang benar, mazhab yang baik, dan diiringi dengan akhlak yang bagus. diiringi dengan perkara-perkara lahiriah yang bagus. Bab ini barakallahu fikum akan menjelaskan tentang keutamaan perangai ini. Sahih akidahnya, kokoh manhajnya, bagus akhlaknya. Qala rahimahullahu ta'ala haddathana Abdullah ibn al-Aswad qala haddathana Abdul Wahid ibn Ziyad qala haddathana al-Harith ibn Hasira. Dia memiliki pemahaman Syiah, namun secara periwayatan dia bagus. Al-Harith ibn Hasira. Qala haddathana Zaid ibn Wahab. Qala dia berkata, sami'tu ibn Mas'udin radhiyallahu anhu yaqul. Saya pernah mendengar Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata. Belum menyatakan. Innakum fi zamanin kathirun fuqaha'uhu qalilun khutaba'uhu. Sesungguhnya kalian pada masa beliau hidup, sesungguhnya kalian hidup di suatu zaman, kathirun fuqaha'uhu, banyak sekali fuqaha'nya, ahli fiqihnya, para ulama'nya. Qalilun khutaba'uh, sedikit sekali khatib-khatibnya, sedikit sekali penceramah-penceramahnya. Qalilun su'aluh, sedikit sekali orang-orang yang meminta-minta. Kathirun mu'tuh, tapi banyak sekali orang yang memberi. Al-amalu fihi qa'idun lil hawa. Al-amalu fi, mengamalkan amal soleh pada masa kalian ini, qa'idun lil hawa, dialah yang menuntun hawa nafsu kalian. Ini pada masa beliau. Wa sayati min ba'dikum, dan akan ada nanti setelah kalian, zamanun, suatu masa, qalilun fuqaha'u, sedikit sekali fuqaha'nya, sedikit sekali ulama'nya, kathirun khutaba'u, banyak penceramah-penceramahnya, banyak khatib-khatibnya, kathirun su'alu, banyak orang-orang yang meminta-minta, qalilun mu'tu, tapi sedikit sekali orang yang memberi. Al-hawa fihi qa'idun lil amal. Hawa nafsu pada masa itu, dialah yang menuntun amal seseorang. Terbalik, hawa nafsu yang menuntun perbuatan seseorang. Beliau mengatakan, i'lamu, ketahuilah, anna hasanal hadi fi akhir zaman, bahwasanya al-hadiyul hasan di akhir zaman nanti, khairun min ba'dil amal, itu lebih baik dari sebagian amalan. Ini atsar dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala, dan disahihkan al-Hafidz Ibnu Hajar al-Asqalani dalam bukunya Fathul Bari. Intaha. Hadis ini berarti nasakumullah, atsar ini barakallahu fikum, menjelaskan kepada kita perbedaan antara zaman salaf dan zaman akhir. Kalau di zaman salaf pada masa beliau radhiyallahu taala anhu arda, terlalu banyak kebaikan-kebaikannya. Masa itu banyak ulama'nya, banyak fuqaha'nya. Lebih banyak orang-orang yang berilmu daripada yang berbicara jadi khatib. Sedikit sekali orang-orang yang meminta-minta, tapi banyak yang budiman, yang dermawan, yang memberi. Dan hawa nafsu mereka dituntun oleh amal saleh. Itulah kondisi salaf. Dan mengherankan ketika Rasulullah SAW menyatakan, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik umat manusia adalah generasiku, lalu yang setelahnya lagi dan setelahnya lagi. Tiga generasi utama umat ini, sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in. Itu zaman dulu. Zaman-zaman di mana banyak amal soleh padanya, banyak ilmu padanya, para ulama, banyak ulama padanya, sedikit sekali kejelekan-kejelekannya. Yang kedua, zaman akhir-akhir umat ini. Yang diberitakan di sini oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah, dan besar kemungkinan beliau mendapatkannya, mendengarkannya dari Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Terbalik zamannya itu. Di akhir zaman nanti, barakallahu fikum, akan sedikit ulamanya. Lebih banyak orang yang jahil, ulamanya sedikit. Lebih banyak orang yang berbicara tanpa ilmu, banyak khutbah-khutbahnya. Yang meminta-minta banyak, yang dermawan sedikit. Dan pada masa akhir-akhir nanti, justru hawa nafsulah yang menjadi penuntun amal. Terbalik. Bukan amalan yang menuntun hawa nafsu, tapi hawa nafsu sebagai pemimpin yang menuntun amal masing-masing orang. Zaman ini, qanamtin azakumullah, adalah zaman-zaman akhir. Dan zaman kita hidup sekarang ini mengalami seperti yang disebutkan di sini oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu arba. Di zaman kita sekarang ini yang namanya orang berilmu, yang namanya ulama, yang namanya fuqaha sedikit. Tapi kalau dihitung khatibnya, luar biasa banyaknya. Khutbah dengan tanpa ilmu, khutbah menjelaskan perkara yang mungkar, perkara yang batil, perkara yang menyimpang, lebih banyak. Luar biasa. Tapi yang menjadi alim, yang memiliki ilmu, sedikit. Barakallahu fikum. Di zaman kita hidup sekarang ini, barakallahu fikum, nyata dan jelas lebih diutamakan hawa nafsu daripada amal. Allahul musta'an. Maka belum menasihatkan di sini. Di akhir pernyataan beliau, beliau mengatakan, i'lamu anna hasanal hadi fi akhir zaman khairun min ba'dul amal. Ketahuilah, al-hadiyul hasan di akhir zaman nanti itu lebih baik dari sebagian amal. Orang yang memiliki akidah yang sahihah, yang memiliki manhaj yang lurus, memiliki akhlakul karimah yang baik, semata-mata memiliki ini, itu lebih bagus dari sebagian amal yang dikerjakan orang lain. Ini menunjukkan, barakallahu fikum, mahalnya al-hadiyul hasan, mahalnya as-samtul hasan, jarangnya atau langka orang-orang yang memiliki al-hadiyul hasan, as-samtul hasan. Sehingga sampai diingatkan secara khusus oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Disebutkan oleh Syekh Zaid bin Hadi al-Madkhali rahimahullah dalam syarahnya, beliau menjelaskan terkait dengan akhir ini. Qala rahimahullah, wa syahidu min hadha anna man kana sahihal i'tiqad ay qawiyan fi aqidatihi, qawiyan fi akhlaqihi, qawiyan fi a'malihi, فإنه صاحب سمت حسن وصاحب خلق حسن وصاحب عمل طيب في معتقده وفي قوله وفي فعله والله سبحانه وتعالى يوفق من يشاء من عباده. Beliau mengatakan syahid yang menjadi sisi argumentasi dari athar ini adalah barang siapa yang memiliki i'tiqad yang sahih, barang siapa yang sahih akidahnya, yakni orang yang kuat pada akidahnya, yang kuat pada akhlaknya, yang kuat pada amalnya, dialah yang dikatakan sebagai orang yang memiliki samtun hasan, pemilik samtun hasan, pemilik khulukun hasan, akhlak yang baik, pemilik amalun tayyib, amal yang bagus pada akidahnya, pada perbuatannya, pada ucapannya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada hamba yang dikehendaki untuk perkara tadi. Barakallahu fikum. Naam. Sehingga di sini khonatina azakumullah, pada kondisi-kondisi akhir zaman seperti ini, yang dipentingkan, yang disoroti itu adalah al-hadiyul hasan was-samtul hasan. Yang dipentingkan bagaimana akidahmu sahih atau tidak, bagaimana manhajmu lurus atau menyimpang, bagaimana amalan kamu saleh atau tidak, bagaimana akhlakmu baik, bagus atau tidak. Itu yang menjadi ukuran, barakallahu fikum, namanya al-hadiyul hasan was-samtul hasan. Batiniyahnya bagus, lahiriahnya juga bagus. Dan ini khonatina azakumullah, perangai yang semacam inilah yang membedakan di akhir zaman seperti ini, yang membedakan antara ahlus sunnah dengan ahlul fitnah, yang membedakan antara ahlus sunnah dan ahlul fitnah. Ahlus sunnati wal jamaah salafiyun memiliki perangai ini, memiliki al-hadiyul hasan wa samtul hasan. Akidah mereka bagus, sahih, bersih, kuat, kokoh. Manhaj mereka lurus, tidak ada penyimpangan-penyimpangan padanya. Amal mereka bagus, akhlaknya mereka baik. Ini barakallahu fikum ahlus sunnati wal jamaah. Adapun ahlul fitan, adapun ahlul bid'ah wal ahwa, mereka pada umumnya jelek pada perkara batiniahnya, jelek pada perkara akidahnya, jelek pada perkara manhajnya, dan tidak jarang dari mereka pula yang jelek pada akhlaknya. Barakallahu fikum. Ingat pernyataan terakhir dari Ibnu Mas'ud, sangatlah perlu diperhatikan. I'lamu anna hasanal hadi fi akhir zaman khairun min ba'dil amal. Ketahuilah al-hadiyul hasan di akhir zaman nanti itu lebih baik dari sebagian amal. Semata-mata kamu memiliki akidah yang sahihah, memiliki manhaj yang sahihah, manhaj yang lurus, memiliki akhlakul karimah, itu lebih baik dari sebagian amal-amal yang ada. Barakallahu fikum. Ini menunjukkan ahammiyatul aqidah wa ahammiyatul manhaj inda salaf. Betapa pentingnya perkara aqidah dan betapa pentingnya perkara manhaj di kalangan salafun salih rahimahumullahu ta'ala. Tidak ada gunanya kathratul ilmi wal ma'lumat ma'afasadil manhaj. Tidak ada gunanya banyaknya ilmu dan maklumat dia, wawasan dia, ketika diiringi dengan manhaj yang rusak. Apa gunanya dia menghafal Al-Quran 30 juz, menghafal hadis Sahih Bukhari wala Sahih Muslim, hafal semuanya, tapi dia seorang sufi, tidak ada gunanya sama sekali. Apa gunanya itu semuanya ketika dia seorang yang tablighi atau seorang ikhwani yang punya pemahaman ikhwanul muslimin? Apa gunanya dia memiliki amal dan juhud? Yang namanya juhud itu kesungguh-sungguhan dalam dia berilmu, dalam dia mengajarkan ilmu, dalam dia berdakwah, tetapi manhajnya munharif, manhajnya dia menyimpang. Apa gunanya? Jawabannya tidak ada gunanya sama sekali. Penyimpangan tetap penyimpangan. Semua yang dia upayakan selama ini menjadi seakan-akan hancur binasa dikarenakan akidahnya yang rusak, dikarenakan manhajnya yang menceng. Katanya orang-orang menceng. Barakallahu fiik. Dan alangkah indahnya seseorang yang tidak dikenal sebagai orang yang memiliki andil besar dalam dakwah, dan memiliki andil besar di dalam menyampaikan sebuah ilmu. Orang biasa taklim, datang ke majelis ilmu, majelis-majelis ilmu, halaqah-halaqah ilmu dengan penuh kesungguh-sungguhan, diamalkan dia mampu dalam kehidupan kesehariannya, dikatakan alim terlalu jauh, dikatakan ustadz ola da'i kejauhan, dikatakan sebagai seorang talibul ilm, pencari ilmu yang intensif, yang serius, juga enggak. Yes. Taklim, waktunya syuhul-syuhul, waktunya kerja-kerja, waktunya taklim-taklim, Masya Allah, waktunya beramal-beramal, tapi akidahnya Masya Allah, akidatuhu sahihah, akidahnya benar, wa manhajuhu mustaqim, manhajnya dia lurus, wa amaluhu salih, amalnya dia baik, wa akhlakuhu karimah, akhlaknya dia mulia. Ini orang yang lebih bagus, orang yang lebih beruntung, orang yang berbahagia, orang yang benar dibandingkan dengan yang tadi. Sehingga al-ibratu bil hadiyil hasan was-samtil hasan, yang dianggap yang mu'tabar itu adalah al-hadiyul hasan was-samtul hasan. Akidahnya bagus, manhajnya lurus, amalnya baik, akhlaknya mulia. Barakallahu fikum. Ini harus dipahami baik-baik karena bikin azakumullah. Di zaman sekarang ini banyak sekali dari kalangan kaum muslimin, bahkan dari kalangan orang yang mengaku sebagai ahlu sunnah, yang mengaku sebagai salafiyin, memiliki pola pikir yang aneh. Memiliki pola pikir yang aneh. Yang dia pandang itu ialah penampilan zahir seseorang, tidak memperhatikan sisi akidahnya atau manhajnya. Melihat pondoknya itu besar, muridnya itu tidak cuma puluhan, ratusan, bahkan mungkin mencapai ribuan. Anak didiknya itu sekian ribu. Bahkan tidak semata-mata anak-anaknya rusunah anak salafiyin, bahkan anak-anaknya orang-orang awam pun tertarik dengan dakwahnya dia. Banyak itu. Wah, kaset-kaset ceramahnya dulu, kalau sekarang dimasukkan dalam DVD-DVD gitu ya. CD-CD-nya itu banyak, kajian-kajian dia seambrek, makalah-makalah yang dia tulis di mana-mana dimuat, karya tulis, makalah-makalah di buletin-buletin, di majalah-majalah, banyak. Masa orang kayak gitu dikatakan menyimpang? Masa orang kayak gitu dikatakan sebagai orang yang sesat? Masa orang semacam ini dikatakan sebagai punya pemahaman yang aneh? Nah, kalau semacam ini sesat, nah siapa yang lurus itu nanti? Wala haula wala quwwata illa billah. Ya, dia memiliki juhud, memiliki upaya yang begitu besar. Dia berdakwah sekian tahun, bukan cuma setahun, dua tahun, sekian puluh tahun lamanya. 10, 15, 20 tahun yang lalu dia berdakwah. Masa orang itu dikatakan sebagai orang yang menyimpang? Itu cara pandangnya orang awam. Yang disayangkan cara pandang semacam ini, barakallahu fikum, menimpa kebanyakan orang yang mengaku sebagai ahlu sunnah padahal bukan. Menimpa orang-orang yang mengaku sebagai salafiyin padahal dipertanyakan salafiyahnya. Kalau seandainya ucapan tadi barakallahu fikum ditujukan pada seseorang yang bagus akidahnya, yang lurus manhajnya, naam, cocok gitu. Sudah bagus akidahnya, akidatuhu sahihah, akidatuhu salafiyah, wa manhajuhu mustaqim, manhajuhu salafi, cocok. Ditambah lagi dengan upaya dakwahnya yang luar biasa, muridnya yang banyak, karya-karya yang banyak. Tapi yang jadi masalah itu barakallahu fikum, ketika ucapan yang semacam ini ditujukan pada orang-orang yang telah dinyatakan sebagai orang yang sesat oleh para ulama, dinyatakan sebagai orang yang menyimpang oleh para ulama, dinyatakan pada orang yang sudah dinyatakan sebagai mubtadi ahlul bid'ah oleh para ulama, ya gak cocok. Tidak ada gunanya itu semua dengan akidah yang rusak dan manhaj yang jelek. Antum tahu, kalau antum datang ke Yaman lalu menuju ke sebuah wilayah yang namanya Hadramaut. Orang Jawa ngerti Hadramaut ya. Di sana terdapat sebuah pesantren yang besar di sebuah wilayah namanya Darim. Di sana ada sebuah tempat namanya Darul Mustafa. Itu jumlah muridnya itu sangat banyak. Orang Indonesianya saja sampai mencapai 1000 orang. Sing Indonesia mencapai 1000 orang. Itu zaman saya dulu ketika di sana. Tahun 2001 sampai 2004 mencapai hampir 1000 orang. Sekarang tahun 2015, kira-kira tambah surut apa tambah banyak? Hah? Tambah banyak. Hah? Itu yang dari misalnya top ya. Banyak pondoknya, sangat besar, sangat besar. Dikenal di mana-mana, satu dunia ngerti yang namanya pondok Tarim ini, Darul Mustafa ini. Hah? Apalagi yang Indonesia ini, ini kiblatnya orang-orang Nahdliyin Indonesia ya ini. Barakallahu fikum. Tapi dia sufi, dikenal dengan sufiyahnya, dengan pemahaman tasawufnya yang jelas-jelas menyimpang, akidahnya rusak, manhajnya rusak, ibadahnya juga banyak yang bid'ah. Apa manfaatnya? Apa manfaatnya? Jawabannya, kok diem saja? Ya gono manfaate. Kan gitu. Dikarenakan akidahnya rusak, manhajnya menyimpang. Kalau kamu tengok lagi, jangan jauh-jauh kejauhan, kalau sampai Hadramaut sana, agak dekat sedikit, di tengah kota Sana'a. Di sana ada yang namanya Jami'atul Iman, Universitas Al-Iman yang memiliki fasilitas yang megah, yang luas, yang banyak, dengan mahasiswa yang sangat banyak, besar dan megah. Tapi apa gunanya ketika yang memimpin mereka itu seorang ikhwani yang bernama Abdul Majid Az-Zindani, ikhwani khabith, yang ada gunanya? Kenapa ya? Dikarenakan akidahnya rusak, manhajnya rusak. Sehingga yang menjadi ibrah, yang menjadi mu'tabar itu bukan zahirnya yang besar tadi itu, tapi yang menjadi ibrah adalah bagaimana akidahnya, bagaimana manhajnya. Barakallahu fikum. Kalau akidahnya sahihah, manhajnya lurus, hadza huwa, itu yang diinginkan barakallahu fikum. Walaupun tidak memiliki juhudun kabirah, dalam bahasa itu enggak memiliki andil besar atau memiliki usaha besar dalam perkara-perkara keilmuan atau perkara-perkara dakwah. Allahul musta'an. Maka tolong kacamatanya dirubah. Jangan menggunakan kacamata awam, tapi gunakan kacamata salaf dalam menilai sesuatu itu pada al-hadiyul hasan was-samtul hasan. Tengok akidahnya, tengok manhajnya, tengok ibadah dan amalnya. tengok akhlaknya. Kalau semuanya beres, insyaallah orang yang beres pula. Barakallahu fiikum. Naam. Qala rahimahullahu taala. Sekarang maghribnya agak mundur. Nah, biasanya 6:30 sudah Allahu Akbar. Qala rahimahullahu taala, haddatsana Muhammad ibnu Salam. قال أخبرنا خالد ابن عبد الله عن الجرير عن أبي الطفيل dari Abu Tufail radhiyallahu an qala berkata Jurairi qultu li Abi Tufail disebutkan dalam nusakh qultu lahu saya tanyakan kepada Abu Tufail Ra'aita an-nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam apakah engkau pernah melihat nabi alaihi salatu wasallam qala na'am dia mau menjawab iya saya pernah melihat nabi alaihi salatu wasallam wa la a'lamu ala dhahril ardi dan aku tidak mengetahui yang ada di muka bumi ini sekarang ini rajulan hayyan ra'a an-nabiyya ghairi dan aku tidak mengetahui di atas permukaan bumi ini seseorang laki-laki yang hidup di zaman sekarang ini yang sempat melihat nabi selain aku artinya di zaman aku sekarang ini satu-satunya sahabat rasul yang masih hidup adalah aku gitu ya Pak. Beliau dinyatakan oleh sebagian ulama sebagai sahabat yang paling terakhir meninggal dunia. Barakallahu fiik. Qala dia berkata wa kana abyadha malihal wajh. Berkata Tufail wa kana abyad dan Rasul alaihi salatu wassalam putih orangnya. Malihal wajh. Manis wajahnya, bagus wajahnya. Wa an Yazid bin Harun an al-Jurairi qala berkata Jurairi kuntu ana wa Abu Tufail natufu bil bait. Dulu saya dan Abu Tufail tawaf di Ka'bah. Qala Abu Tufail berkata Abu Tufail ma baqiya ahadun ra'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam ghairi tidak tersisa seseorang pun yang pernah melihat nabi alaihi salatu wassalam selainku sekarang qultu saya tanyakan wa ra'aita apa engkau pernah melihat nabi sallallahu alaihi wasallam qala na'am dia mengatakan ya Qultu saya tanyakan lagi kaifa kana bagaimanakah dulu Rasul itu? Qala katanya Abu Tufail kana abyadha malihan muqassada. Beliau orang yang putih, malih yang tampan wajahnya, yang bagus wajahnya, muqassada orang yang sedang. Artinya tidak terlalu tinggi, enggak terlalu pendek. Sedang-sedang saja. Nah, Hadirin jazakumullah, ini hadis sahih menjelaskan tentang sosok Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam. Kita perhatikan di sini hadirin jazakumullah yang disampaikan diberitakan oleh sahabat yang mulia Abu Tufail radhiyallahu an adalah terkait dengan fisik Nabi. Ya, orang yang putih, orang yang bagus wajahnya, yang tampan wajahnya, muqassada yang sedang tinggi sekali juga tidak, rendah sekali juga tidak, pas bagus. Yang kita tanyakan sekarang ini adalah apa tujuan Imam Bukhari membawakan hadis ini dalam bab al-hadiyul hasan wasamtul hasan yang dibahas sekarang terkait dengan batinnya bagus, lahirnya bagus. Tapi kalau membahas masalah fisiknya Rasul, jawabannya barakallahu fikum adalah yang menjadi ibroh itu, yang muktabar itu adalah sisi akidahnya, sisi manhajnya, sisi akhlaknya, bukan fisiknya. Bukan fisiknya. Barakallahu fiik. Kalau ada orang yang sahihul mu'taqad, akidahnya sahih, wa manhajnya bagus lurus, amalnya baik, akhlaknya mulia, ganteng lagi, sempurna sudah. Nah, gitu ya. Berarti prinsipnya bagus, fisiknya juga bagus. Putih, ganteng, tampan, manis, posturnya pas. Wah, ini sudah lengkap sudah. Nah, gitu ya. Lahiriah, batiniah, fisiknya pas. Barakallahu fikum. Tapi ingat, yang menjadi patokan bukan fisiknya. Ketika ada orang yang memiliki fisik yang sempurna sebagai seorang laki-laki atau sempurna bagi seorang wanita, tapi ternyata akidahnya rusak, tapi ternyata manhajnya menceng, tapi ternyata akhlaknya buruk, tapi ternyata amaliyahnya dia menyimpang, maka tidak ada gunanya yang tampan-tampan tadi itu. Tidak ada gunanya yang cantik-cantik itu ketika disertai dengan manhaj yang menyimpang. Barakallahu fikum. Naam. Barakallahu fikum. Disebutkan oleh Syekh Zaid bin Hadi Al-Madkhali rahimahullahu ta'ala dalam syarahnya terkait dengan athar ini, beliau mengatakan, wa fi hadzal hadis dalilun anna min as-samtil hasan ma haballahu tabaraka wa ta'ala bihi ba'du 'ibadihi min husni surah wa husni al-khuluq, fala yakfi husnul husnu surah suratul rajul aw al-mar'ah illa idza taranat bi salihil 'amal. Beliau mengatakan di dalam hadis ini ada dalil yang menunjukkan bahwa termasuk samtul hasan, penampilan yang baik, apa yang Allah anugerahkan kepada sebagian hambanya dari bentuk yang bagus, fisik yang bagus, dan akhlak yang bagus. Tapi tidak cukup dengan bentuk yang baik, baik bentuk laki-laki yang bagus, bentuk perempuan yang bagus, tidak cukup kecuali apabila disertai dengan amal yang soleh. Hadza wadih. Cukup jelas keterangan beliau rahimahullahu ta'ala. Nama ikhwan, seperti yang terangkan tadi, ketika ada orang yang bagus akidah, manhaj, amal, akhlak, disertai dengan penampilan dan fisik yang bagus, maka betul-betul telah sempurna keadaan orang tadi. Tapi ketika tidak disertai dengan amal yang bagus, maka tidak ada gunanya bentuk yang baik. Justru ikhwan fillah azakumullah, seseorang yang secara fisiknya mungkin kurang baik, cacat dan segala macamnya, tapi diiringi dengan akidah yang sahihah, manhaj yang lurus, akhlak yang mulia, amal yang baik, itu sebagai hamba Allah yang paling mulia, yang paling afdal, lebih afdal daripada sepenuh muka bumi ini orang-orang yang tampan-tampan, yang ganteng-ganteng, tapi semuanya rusak pada akidahnya, rusak pada manhajnya, rusak pada ibadahnya atau pada akhlaknya. Barakallahu fiikum. Satu lagi. Qala rahimahullahu ta'ala haddathana Farwah. Qala haddathana Ubayda ibn Humayd. An Qabus bin Abi Ubayyan. An abihi, dari bapaknya Abu Ubayyan. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال dari النبي صلى الله عليه واله وسلم bersabda الهدي الصالح والسمت الصالح والاقتصاد juz'un min khamsatin wa ishrina juz'an minan nubuwah. Kata Rasul, al-hadiyul hasan, al-hadiy yang baik, akidah yang baik, manhaj yang baik, as-samtu salih, akhlak yang bagus, amal yang bagus, wal-iqtisad, dan sikap pertengahan sederhana, itu juz'un, satu bagian dari 25 bagian kenabian. Luar biasa. Ini menunjukkan ya qanatina azakumullah bahwasanya amal-amal tadi itu merupakan amal-amal kenabian, sifat-sifat kenabian yang dimiliki oleh para anbiya wal mursalin, dan dianjurkan bagi segenap kaum muslimin untuk memiliki perangai-perangai tadi yang sangat dipuji dalam Islam. Al-hadiyus salih ma'ruf yang dibahas tadi, as-samtus salih jelas yang dibahas tadi, yang berikutnya al-iqtisad, sikap tengah. Katanya para ulama, al-iqtisad khuluqun mahmud yatawalladu min khuluqaini adl wa hikmah. Sikap iqtisad itu perangai yang terpuji yang terlahirkan dari dua perangai yang terpuji, perangai adil dan perangai hikmah. Orang yang punya keadilan dan memiliki hikmah akan melahirkan sifat iqtisad. Barakallahu fiik. Dengan dia memiliki sikap keadilan, maka dia akan seimbang, adil antara memberi ataukah tidak memberi. Dia memiliki hikmah, dia akan meletakkan segala sesuatunya pas pada tempatnya masing-masing. Barakallahu fiikum. Sehingga yang dimaukan sekarang ikhwan yang namanya al-iqtisad ialah menempuh jalan tengah. La ifrat wa la tafrit. Tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri. Barakallahu fikum. Wa qala rahimahullahu ta'ala haddathana Ahmad ibn Yunus qala haddathana Zuhair qala haddathana Qabus anna abahu haddathahu an ibn Abbas radhiyallahu anhuma an nabi sallallahu alaihi wasallam qala innal hadiya as-salih wa samta as-salih wa al-iqtisad juz'un min sab'ina juz'an min an-nubuwah. Sesungguhnya al-hadiyu yang salih, as-samat yang salih, dan iqtisad satu bagian dari 70 bagian dari kenabian. Wallahu ta'ala alam bisawab. Hadza wa ana. Adapun yang berikutnya, bab-bab yang lain lagi insyaallah ta'ala. Tafadhal, ada yang mau tanyakan? Apakah termasuk memalukan apabila bergandengan tangan dengan istri di khalayak ramai atau tempat umum? Kalau semata-mata bergandengan tangan, gandeng tangannya labas, perkara yang biasa. Tapi kalau kemudian bergandengan tangan dan melakukan tindakan-tindakan yang kurang pantas dilakukan di khalayak ramai, seolah seperti orang yang sedang pacaran dan semisalnya, ini nggak diperbolehkan deh ya, termasuk khawari mulai muruah, perkara yang merusakkan muruah. Paham soalnya ya? Gambarnya segitu ya, jadi nggak semata-mata gandengan tangan terus kemudian kayak gimana, nah, sambil bion segala macam, kata dirangkul, kata gini segala macamnya sambil jalan. Ini semuanya min khawarim al-muru'ah. Hadza la yajuz. Barakallahu. Ini semata-mata digandeng tangannya jalan sebagaimana biasa, enggak ada masalah. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bis-shawab. Ini harus betul-betul menjaga keadaan diri ketika di keramaian. Barakallahu fikum. Tuntunan doa yang diajarkan ketika kita meminta anak atau keturunan. Gimana ya kawan? Doanya ya kawan? Ya doanya terserah saja. Kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla supaya dikasih keturunan yang saleh. Apa doanya Nabiullah Zakaria? Apa ya, Pak? Hunalika da'a Zakaria Rabbah. Qala Rabbi hab li min ladunka dhurriyatan thayyibah. Innaka sami'ud du'a. Gitu ya. Rabbi hab li min ladunka dhurriyatan thayyibah. Innaka sami'ud du'a. Wahai Rabbku, anugerahkanlah untukku dari sisimu keturunan yang baik. Sesungguhnya Engkau Zat yang Maha mendengar doa. Kisah yang disebutkan dalam Al-Quran untuk doanya Nabi Allah Zakaria alaihi salatu wassalam. Bisa saja kamu doa dengan doa yang kamu inginkan. Ya Allah, anugerahkan kepada aku keturunan yang baik. Tidak ada masalah. Cara kalau itu kisah. Rabbi la tadharni farda wa anta khairul warithin. Ya Allah, janganlah tinggalkan aku sendiri tanpa keturunan. Nah, barakallah. Usaha setelah itu, jangan cuma dongotok. Ya begitu Pak ya. Wah, weh. Nah, ngalain. Doa itu mesti ada ikhtiar. Ikhtiar diri dengan doa. Selebihnya tawakal kepada Allah. Ayo wah. Mendoakan kebaikan untuk istri. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Atau doa serah sendiri. Atau doakan sak banyak-banyaknya untuk istrinya, antum, anaknya, antum, orang tua. Waktu-waktu yang makbul, tempat-tempat yang makbul, doa. Doakan sebanyaknya, ya Allah, jadikanlah istriku yang salihah, saleh kepada Rabbnya, taat kepada Rabbnya, taat kepada suaminya, yang berkhidmat suaminya. Itu doa kalau masalah ya, Pak. Sebanyak-banyaknya. Doa itu tidak harus dari nas Quran atau nasul hadis. Itu lebih afdal kalau ada. Kalau tidak ada, bisa memanjatkan doa dengan bahasa antum sendiri. Allah Maha mendengar doa. Itu lebih khusyuk biasanya. Lebih menghayati. Mau Arab tidak iso. Ceglak, ceglak, ceglak, ceglak. Rabbana hablana alat. Gak ada khusyuk. Atau mau dewi sudah. Baca sendiri yang khusyuk. Kamu minta apa yang kamu inginkan kepada Allah. Itu lebih menghayati. Dengan bahasa Indonesia, dengan bahasa Jawa, dengan bahasa manapun. Boleh, tidak ada masalah. Barakallah. Yang lain, monggo. Ini dihadiahkan kepada mayit. Masyaallah. Gimana ya, Pak? Ila hadratil hajj fulan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yang ini terkait dengan masalah bacaan Al-Quran yang dihadiahkan kepada mayit, yang benar barakallahu fikum tidak sampai. Dan sebatas ilmu yang saya pelajari, tidak ada contoh di kalangan salaf. Jadi hukum asal yang namanya amal dan orang yang beramal, masing-masing orang mendapatkan pahala dari apa yang dia amalkan sendiri. Wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Tidaklah orang itu mendapatkan pahala melainkan dari apa yang dia usahakan sendiri. Begitu pula dengan masalah dosa, orang itu tidak menanggung dosa kecuali yang dia kerjakan sendiri. Wa alla taziru waziratun wizra ukhra. Tidak ada sebuah jiwa yang berdosa menanggung dosanya orang lain. Itu hukum asal. Itu hukum asal. Tetapi orang itu bisa mendapatkan pahala dari orang lain yang juga sesungguhnya merupakan buahnya dia dalam beberapa keadaan. Yang pertama ialah ketika dia sebagai orang yang menunjukkan, yang mendakwahkan kebaikan kepada orang lain. setiap kali ada orang yang menerima dakwahnya lalu mengamalkan amal saleh yang dia sampaikan tadi itu, diamalkan sama yang lainnya, maka dia mendapatkan pahala orang yang mengamalkan tadi. Man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Barang siapa yang menghidupkan sunnah yang baik dalam Islam, maka dia mendapatkan pahala dan pahala orang yang mengamalkannya dengan tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Yang pertama. yang dikatakan awal ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Yang kedua barakallahu fikum adalah anaknya, terkait pada putra putrinya. Ketika dia mendidik anaknya dengan tarbiyah salihah, dengan tarbiyah imaniyah, jadi anak yang saleh, anak yang baik, maka semua amal-amal anaknya kamu ini tadi dengan bimbingan kamu selama ini, itu min kasbik, termasuk usahanya kamu. Kamu juga mendapatkan pahala dari apa yang diamalkan sama putra putri kamu tadi. Apalagi ditambah lagi dengan doanya anak yang saleh. Waladun salihun yad'ulah. Yang berikutnya ada beberapa amal yang dikerjakan oleh orang lain, tapi pahalanya sampai kepada kita. Yang ada nasnya adalah nazar. Jelas, nazar. Kemudian yang juga nyampe barakallahu fikum adalah sedekah. Yang juga nyampe adalah haji. Wa minhu al-umrah. Barakallahu fikum. Ini yang ada nasnya. Selama tidak ada nas dalilnya, maka hukum asal kembali masing-masing orang mendapatkan pahala dari apa yang diamalkan pribadi, bukan orang lain. Paham misalnya terkait dengan sedekah itu anaknya biasanya, terkait dengan masalah nazar juga demikian, anaknya yang biasa berbuat demikian. Terkait dengan haji badal atau umur badal bisa orang lain, barakallahu fikum. Wallah insyaallah ya. Juga terkait dengan bab dosa, hukum asal orang itu berdosa tanggung dia sendiri, tetapi dia bisa menanggung dosanya orang lain apabila satu dia menunjukkan kepada orang lain perkara dosa, perkara maksiat, perkara mungkar dan diamalkan sama orang lain tadi. Maka semua orang yang berbuat dosa dengan sebabnya dia juga mendapatkan dosanya orang lain tadi. Man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan fa 'alaihi wizruha wa wizru man 'amila biha la yanqusu min auzarihim syai'a. Barang siapa yang menghidupkan sebuah amal yang jelek, maka dia mendapatkan pahala, mendapatkan dosanya dan dosa semua orang yang mengamalkannya dengan tanpa mengurangi dosa mereka sedikit. Barakallahu. Naam. Hadza huwa. Terkait dengan Quran, sebatas ilmu yang saya pelajari dadap, tidak bisa diberikan kepada yang lain, barakallahu. Saya paham insyaallah ya. Naam. Termasuk perkara-perkara yang menyimpang yang dikerjakan pasca kematian di ngaji no gitu ya, baca Quran 30 juz dalam sehari, pahala dikasihkan kepada sang mayit, ini semuanya gak ada dalilnya ya. Apakah anak yang tidak soleh mendoakan orang tuanya juga masuk dalam hadis tiga perkara yang pahalanya terus mengalir? Ini perlu dirilkan dulu. Apa yang maksud? Dibikin kondisi nyata dulu. Secara kenyataan barakallahu fiik, orang atau anak itu kalau dikatakan bukan anak soleh, gak mikiri wong tuane. Ya lah ya. Gak kepikiran. Namanya anak yang gak soleh. Ya enggak, tak mikir orang tuanya, lari orang tuanya gitu. Lalu mikir doakan orang tuanya, dia sendiri doa dia sendiri juga enggak bakal doa tuh dia sendiri. Ya amal aja, wallahu a'lam. Ibadah aja, wallahu a'lam. Gitu. Namanya orang enggak soleh. Barakallahu fikum. Makanya hadis yang menyebutkan awwaladin salihin yad'ulah, anak soleh yang mendoakan kebaikan untuk orang tuanya, itu ada keterkaitannya. Yang pasti mendoakan kebaikan untuk orang tuanya anak yang soleh saja. Yang tidak soleh tidak kepikiran mendoakan kebaikan untuk orang tua. Nyatanya mendoakan dia Ustaz, insaf dia berarti. Nah begitu, insaf dia berarti. Alhamdulillah dia insaf. meninggalkan kemungkarannya, kemursalannya, kemaksiatannya dan segala macamnya, insaf, kemudian dia akan ingat sama orang tuanya. Barakallahu fikum. Jarang ya yang macam itu. Apakah mendapatkan pahala menghadiahkan sisa jualan yang sebelumnya tidak diniatkan untuk diberikan kepada orang? Jadi awalnya niat dijual, kan gitu ya? Hah? Gitu ya? Dia jualan jus, sudah dikemasi jusnya tadi itu, barakallahu fikum, di plastik-plastik gitu ya. Insyaallah. Dijual niatnya. Teorinya dia sore harus segera pulang, harus pulang. Habis, tidak habis, pulang. Ketika itu masih menyisakan 3 bungkus, 5 bungkus. Tidak ada yang beli-beli. Mau mulai. Sudahlah. 5 ini. Kemudian dia hadiahkan gitu ya, kepada seseorang. Apa itu antum? Untuk antum. Dengan itu hadiah. Bagus, dapat pahala. Dapat pahala, warahmatullahi. Hah? Nah, insya Allah ya. Jadi kalau kemudian dari mulai awal dia niat tak hadiahkan kalau sisa, dia baru memulai niat ketika sudah selesai keinginan untuk menjual barang tadi. Selesai dia baru punya niatan, saya hadiahkan, saya sedekahkan, barakallahu fikum, mendapatkan pahala insyaallah taala atas niatnya tadi. Dan bagusnya begitu. Kalau dia simpan lagi untuk keesokan hari, simpan lagi bau. Nah, tidak menjaga mutu dan kualitas. Gantes gimana? Hadiahkan, sodakohkan, insya Allah dapat gantian lebih baik. Dapat fulus iya, dapat pahala juga iya. Tapi kalau sisanya banyak tiap hari, ya bangkrut. Ya harus di, ya semuanya ada perhitungannya para kawan. Allahu ta'ala alam insyaAllah. Jam berapa adanya ini? Jam berapa adanya ini? Jam 6 lagi. Hah? Berapa adanya kan? Belum dengar. Jadi jam berapa adanya ini? Kurang 2 menit. Ya sudah. Kalau kurang sedikit ya sudah ya. Panggung ya. Barakallahu fikum nakafila huna subhanaka wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin.